saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Di antara nasihat para ulama tentang pentingnya selalu menjaga niat baik di dalam menuntut ilmu adalah nasihat yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdil Qawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dalam bait syair ya, Al-Alfiyah fil Adab Asy-Syar'iyyah, di dalam kitab beliau Al-Alfiyah fil Adab Asy-Syar'iyyah. Wa la tatlubannal ilma lil mali war riya, fa inna milakal amri fi husni maqsadi. Janganlah engkau mencari ilmu hanya dalam rangka untuk mendapatkan harta yang toh nantinya akan berakhir kepada tanah. Warriya, jangan menuntut ilmu hanya untuk dipamerkan. Jadi nasihat beliau dalam bait ini, janganlah kalian mencari ilmu hanya untuk mencari harta dan riya. Fa inna milakal amri, sesungguhnya akhir urusannya ini fi husni maqsadi, itu dinilai dari niatnya. Nah, penjelasan disebutkan maksudnya adalah wala tatlubannal ilma lil mal, janganlah kalian menuntut ilmu hanya semata-mata ingin mencari harta, karena toh ujung-ujungnya kembali kepada tanah. Dan jangan pula menuntut ilmu hanya sekedar mencari kehidupan dunia yang jalannya pun tidak menentu. Karena kalau hanya mencari dunia, bergesernya waktu, perubahan-perubahan yang ada, maka kita harus terpaksa mengikutinya. Wala liriya, dan jangan menuntut ilmu karena riya atau sum'ah. Fatahsula alal khusrani min rabbil arbab, karena toh ujung-ujungnya akan membuat kerugian bagi kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Wa tadhammanat tabi'ata yaumal hisab, dan kerugian itu akan terus berlanjut sampai akhirat, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza alimta hadza faqad dhahara laka anna milakal amri fi husnil qasdi wal ikhlasi lillah. Kalau Anda sudah mengetahui soal ini, maka nampak bagi kita bahwa akhir kesudahan dari perkara-perkara ini hanya dilihat daripada tujuan yang baik, ikhlas karena Allah. Itu saja yang sebenarnya yang dinilai. Bukan ingin mengharapkan dunia, bukan ingin mendapatkan keramaian dunia, dan seterusnya. Bukan. Bukan itu yang dinilai, tapi tujuan utamanya adalah apa? Kalau tujuan utamanya kebaikan, ikhlas karena Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Isma Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat dari ulama kita yaitu Al-Hafidz Ibnu Abdil Qawi, jangan menuntut ilmu hanya semata-mata untuk mendapatkan harta, hanya untuk riya. Toh ujung-ujungnya semua itu kembali kepada niat. Kalau niatnya baik dapat pahala, kalau tidak ya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.